rasakan saat semua seperti ini. Kulihat Ibu Pertiwi sedang merajut hati. Indonesia yang kucintai, engkau tetap selalu di hati. Meski agak sedang diuji, yakin jiwamu tetap berdiri. Ku yakin secerca cahaya kan datang menerangi jiwa. Ku yakin secerca cahaya buat Ibu Pertiwi bahagia. Ya Allah jagalah bumi Indonesia. Ya Allah jagalah merah putih tercinta. Ya Allah jagalah rakyat Indonesia. Ya Allah jagalah bangsa Indonesia. Seperti ini, kulihat Ibu Pertiwi sedang merajut hati. Indonesia yang kucintai, engkau tetap selalu di hati. Meski raga sedang diuji, yakin jiwamu tetap berdiri. Yakin secerca cahaya kan datang menerangi jiwa. Ku yakin secerca cahaya buat Ibu Pertiwi bahagia. Ya Allah jagalah bumi Indonesia. Ya Allah jagalah merah putih tercinta. Ya Allah jagalah rakyat Indonesia. Ya Allah jagalah.